Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan taat. Amin. Dan selalu dijaga dari mara bahaya maut. Amin. Buya, punten saya ingin bertanya mengenai jika ada hamba Allah yang dibawa oleh orang tuanya kepada seorang ulama atau pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Itu bagaimana ya Bu ya, sikap anak tersebut yang notabene sudah belajar pada... Sebentar, suaranya kurang jelas. Ada satu orang? Ada seorang hamba Allah yang dibawa... Seorang apa? Hamba Allah. Yang dibawa orang tuanya. Dibawa orang tuanya? Iya. Ke pemuka agama yang berbeda akidah dengan kita. Oh iya, terus? Nah, itu kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarganya. Enggak. Baik. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Sedangkan anak tersebut tuh sudah mulai belajar untuk mengenal akidah. Baik. Bagaimana jika, sikapnya tersebut? Baik, ada orang, misalnya Anda bermasalah oleh tua orang tua Anda dibawa kepada tokoh agama yang beda akidahnya dengan Anda. Alasannya untuk mencari solusi, hasilnya bukan solusi, akan semakin rancuh. Yang semula permasalahan urusan dunia bisa menjadi urusan akhirat. Jangan datang kepada orang yang akidahnya beda. Jangan main-main. Secerdas apapun dia, justru dengan kecerdasannya akan membawa Anda menjerumuskan ke lubang kehinaan. Orang akidahnya sesat, Anda jangan main-main. Petunjuk itu dari Allah, mahal. Dan solusi dari Allah. Biarpun dia sehebat apapun dia, dia akan seolah-olah memberi solusi. Enggak, hati-hati. Anda diberi solusi urusan dunia, akan diberi problem urusan akhirat nanti. Lalu Anda mulai tertarik, kemudian belajar agama yang sesat, lihat, rusaklah Anda. Enggak ada. Jangan boleh. Harus akidahnya benar. Akidahnya benar, akhlaknya benar, itu yang akan menyelesaikan problem. Problem kita, jangan sampai Anda itu keluar dari mulut buaya, masuk lubang mulut harimau, ibaratnya begitu. Pengen cari masalah, pengen menyelesaikan masalah, tapi masuk masalah yang lebih parah lagi. Tiba-tiba mulai berubah urusan akidahnya. Na'udzubillah. Ini biasanya orang yang ceroboh begitu. Makanya urusan akidah itu nomor satu. Anda sebagai orang tua harus menjaga anak-anak. Jangan bawa kepada orang akidahnya beda. Anda ustaz menjaga umat Anda. Anda jangan masukkan rumah Anda orang yang beda akidah. Kalau Anda faham makna ini. Ini amanat. Kalau Anda akan menjerumuskan orang banyak, dosa orang banyak itu akan Anda tanggung kalau Anda ustaz. Kalau Anda orang tua, anak Anda sesat, Anda akan membawa dosa anak-anak Anda. Harus faham makna ini. Inilah pendidikan. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Wallahu a'lam bishawab.